sekarang aku bertanya padamu sayang, apakah benar-benar cinta dan setia? Mungkin engkau masih bimbang akan cintaku. Jangan kau salah mengerti, wahai sayangku. Hanyalah ku ingin tahu aku boleh berubah karena usia, tapi cinta suci ku tiada kan goyang. Betapa bangganya oh rasa hatiku mendengar jawaban setulus hatimu. Semoga saling setia, saling percaya, tiada rasa curiga kita bersama. Benarlah selama ini kau cinta dan setia. Apa mungkin nanti tiada berubah? Rupaku boleh berubah karena usia, tapi cinta suci ku tiada kan goyah. Betapa bangganya oh rasa hatiku mendengar setulus hatimu. Semoga saling setia, saling percaya, tiada rasa curiga kita bersama.